arti cinta yang indah? Apalah arti cinta dan sayang? Selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang kujaga selalu untuk dirimu yang mengeluh tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu sayang. Tapi ku tetap